sampai kepada pembahasan dalam kitab Al-Munakhalah yang berkenaan tentang permasalahan safar. Kapankah seorang itu disebut sebagai seorang yang musafir dan kapan sebagai seorang yang mukim? Kita telah menjelaskan beberapa mazhab dari para ulama. Ada yang mengatakan lebih dari empat hari maka barulah disempurnakan, apabila empat hari atau ke bawah atau kurang dari empat hari maka musafir. Ada pula yang menyatakan ya, bahwa apabila seorang tinggal atau berniat tinggal empat hari dan seterusnya maka ia mukim. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 19 hari, ada pula yang mengatakan 20 hari dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana yang kita sebutkan merupakan pendapat-pendapat yang kita membutuhkan dalil untuk membenarkan pendapat tersebut. Seperti juga permisalan berselisihnya para ulama dalam menentukan bilangan mutawatir itu berapa. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 300 sekian dan seterusnya. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang berapa jumlah mutawatir tersebut. Dan para ulama mengatakan ittirabul aqwal, bahwa goncangnya pendapat-pendapat tersebut dalam menentukan bilangan hadis mutawatir menunjukkan bahwa tidak adanya dalil yang jelas, yang sharih, yang menunjukkan bilangan yang merupakan nas yang muayyan, yang merupakan penentuan dari satu bilangan tersebut. Maka demikian pula perselisihan para ulama dalam hal menentukan apabila seorang berniat di satu tempat sekian hari, apakah dia statusnya sebagai seorang musafir ataukah sebagai seorang mukim. Maka dari sini ikhwan fiddin azakumullah, penting kiranya kita membaca perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang ini merupakan pendapat yang insyaallah ta'ala pendapat yang nadinullah bihi, yang kita mengamalkan pendapat ini karena kita wallahu alam bisawab, kita tidak mengenal satu kebenaran ini dengan banyaknya orang yang mengikutinya, akan tetapi ma'rifatul haq tambari ayakun bidalil, bahwa dalil atau kebenaran itu mesti diketahui dengan dalil-dalil yang sahih yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpegang dengan dalil tersebut maka dialah yang lebih berhak untuk diikuti dalam permasalahan tersebut, sebab tidak ada yang diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 24 halaman 136 faslun pasal wa ammal iqamatu fahiya khilafus safar, adapun iqamah mukim maka itu kebalikan dari safar. Fannasu rajulan muqimun wa musafir, manusia itu tidak ada kecuali dua macam, manusia itu ada dua macam keadaan mereka. Yang pertama, apakah dia mukim, nah, tidak melakukan perjalanan. Yang kedua, dia sebagai musafir. Paham ini, ikhwan? Walihada, oleh karena itu, kanat ahkamun nasi fil kitabi wa sunnah ahada hadainil hukmain. Oleh karena itu, hukum-hukum manusia yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu salah satu dari dua hukum ini. Imma hukmu mukim wa imma hukmu musafir. Apakah dia dihukumi sebagai seorang yang mukim ataukah dia dihukumi sebagai seorang yang musafir. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, pada saat hari safarnya kalian, dha'nikum, yakni berangkatnya kalian, dan pada hari tinggalnya kalian, mukimnya kalian. Faja'ala linnasi yauma dha'nin wa yauma iqamah, maka Allah sendiri yang telah menjadikan manusia ini dua macam. Yang pertama macam yaitu orang yang melakukan perjalanan, dha'ni, ya, wa yauma iqamatin, dan model yang kedua yaitu orang yang mukim, orang yang tidak melakukan safar. Wallahu ta'ala aujaba shaum, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berpuasa. Wa qala, dan Allah berfirman, faman kana minkum maridha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau ketika dia melakukan perjalanan, maka boleh menggantinya pada hari-hari yang lain. Faman laisa maridan wala ala safarin fahuwa sahihul muqim. Maka barang siapa yang tidak dalam keadaan sakit, tidak pula dalam perjalanan, maka dia statusnya sebagai orang yang sehat dan orang yang muqim. As-sanam. Walidhalik, oleh karena itu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri shauma wa syatra shalah. Sesungguhnya Allah telah menjatuhkan dari orang yang musafir itu kewajiban berpuasa, kewajiban shaum, wa syatra shalah, dan Allah pun telah menggugurkan dari orang yang musafir setengah dari salat yang biasanya mereka lakukan ketika mereka mukim. Faman lam yudha anhu shaum wa syatra shalah fa huwal muqim. Maka barang siapa yang tidak dijatuhkan padanya puasa, yakni tidak gugur kewajiban puasa pada dia, dan tidak pula jatuh ya separuh dari sholatnya, yakni tidak dikosor, berarti dia mukim, ya kan? Ini difahami ikhwan. Jadi kesimpulannya manusia itu ada dua macam, mukim atau musafir, tidak ada yang tiga. Waqad aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi bi Makkah 4 ayyam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di, ketika beliau menunaikan ibadah haji di Makkah, selama 4 hari. Tsumma sittata ayyamin. Kemudian beliau juga tinggal selama 6 hari di Mina, wa Muzdalifah, kemudian di Muzdalifah, wa Arafah, kemudian di Arafah, lengkap semuanya 10 hari. Yaqsuru sholata huwa wa ashabu. Di mana beliau mengqasar salatnya, beliau bersama para sahabat yang lainnya. Paham ya? Fadalla ala annahum kanu musafirin. Maka ini menunjukkan bahwa mereka dahulu itu statusnya sebagai orang-orang yang musafir. Sebagai orang-orang yang musafir, yaitu 4 hari di Makkah dan 6 hari di tempat-tempat yang lainnya. Wa aqama fi ghazwatil fath. Dan Rasulullah SAW juga tinggal pada pembukaan kota Makkah. Tis'ata asyara yauman, selama 19 hari. Yaqsuru sholata, yang beliau mengqasar sholatnya. Wa aqama bitabuka isrina yauman, yaqsuru sholat, dan beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari. Juga beliau mengqasar sholat. Wa ma'lumun, dan merupakan perkara yang maklum. Bil'ada, secara kebiasaan. Anna ma kana yaf'alu bi Makkah wa Tabuk lam yakun yanqadhi fi thalathati ayyam wala arba'. Hanya dalam tempo waktu 3 hari atau 4 hari. Apakah terfikir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau ke Makkah memang betul keinginan beliau, saya akan tinggal selama 4 hari. Dalam artian kalau 5 hari berarti beliau mukim. Apakah terfikir? Ya. Tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang pada Ghazwatul Fath, pada pembukaan kota Mekah, apakah terfikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 15 hari, yang kalau 20 hari berarti beliau akan mukim. Nah, menyempurnakan sholatnya, apakah demikian? Nah, tidak sama sekali. Secara kebiasaan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah terselesaikan dalam tempo 3 hari atau 4 hari, sehingga kita mengatakan innahu kana yaqul al-yawm usafir wadan usafir. Sampai beliau mengatakan bahwa beliau ragu, apakah hari ini saya musafir ataukah besok saya akan berangkat, apakah hari ini saya berangkat atau besok. Bukankah waktu pembahasan yang kemarin al-muallif pengarang kitab Munakhalah itu membagikan, kalau seseorang dalam keadaan menjazm niatnya, dalam artian dia ingin tinggal selama berapa hari ya kawan? Selama 4 hari. Maka kalau dia berniat 5 hari maka dia statusnya sebagai seorang yang mukim. Begitu. Tapi kalau ragu, saya pulang atau tidak, saya pulang atau tidak, itu batasnya sampai berapa hari? 20 hari, ya kan? Ini mazhab pengarang kitab Al-Munakhalah tersebut. Kata beliau, apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk itu, apakah beliau Ketika beliau berada pada perang Tabuk tersebut, ragu kapan dia pulang, apakah saya pulang ini hari atau besok, kemudian esoknya lagi apakah dia masih ragu, saya akan pulang ini hari atau besok, selama 20 hari. Kemudian apakah lebih daripada itu menunjukkan bahwa beliau akan menyempurnakan sholatnya? Bal fathu Makkah wa ahluha, bahkan ketika melakukan pembukaan kota Mekah, ya, dan penduduk-penduduknya, wa ma haulaha, dan yang di sekitarnya, kuffarun, mereka semua orang-orang kafir. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hendak menggempur kota Mekah. Nah, ya, karena saat itu merupakan satu-satunya saat yang Rasulullah SAW diizinkan untuk berperang di kota Mekah. Nah, apakah pada waktu itu dalam keadaan di sekitarnya orang-orang kafir dan penduduk Mekah juga orang-orang kafir, muharibunalah, yang mereka memerangi Rasulullah SAW, wahia a'zamu madinatin fatahaha, ini merupakan kota yang paling besar yang dikuasai oleh Rasulullah SAW, wa bifathiha zallatil a'da wa aslamatil arab, dan dengan berhasilnya dibuka kota Mekah tersebut, maka hinalah para musuh-musuh Islam, lalu kemudian orang-orang Arab pun masuk ke dalam Islam, wa surriya saraya ilan nawahi yantadiru kudumahum, lalu kemudian para tawanan-tawanan diletakkan di pinggir untuk kemudian ditunggu kedatangan mereka, kedatangan Rasulullah SAW. Wa mithlu hadhil umur, dan seperti hari-hari ini, apa perkara-perkara ini, ya, masuk Islamnya, mengatur kondisi kota Mekah, ya, lalu kemudian tawanan-tawanan gimana status mereka, apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Mimma yu'lamu, ya, perkara-perkara ini adalah suatu yang diketahui, annaha la tanqadi fi arba'ati ayyam, tidak mungkin selesai dalam tempo waktu 4 hari, ya. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berniat lebih daripada itu, lebih dari 4 hari. Fa ulima annahu aqama li umurin yu'lamu annaha la tanqadi fi arba', maka diketahuilah bahwa beliau mukim di situ karena untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diketahui itu tidak mungkin akan terselesaikan dalam tempo waktu 4 hari. Wa kadzalika fi Tabuk, demikian pula ketika beliau berada pada perang Tabuk. Wa aidan, dan demikian pula, faman ja'ala lil muqami haddan minal ayyam, barang siapa yang menentukan bagi orang yang mukim, ya, menentukan satu waktu tertentu dari hari-hari tersebut, imma thalatha, apakah 3 hari, beliau isyarat kepada mazhab siapa ini? Hah? Madhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Wa imma arba'ah, atau 4 hari, madhab Hanabilah. Wa imma asyarah, ada madhab yang lain menyatakan asyarah, mengambil hadith tinggalnya Rasulullah SAW di Makkah selama 10 hari. Wa imma tna asyarah, atau 12 hari, ya. Wa imma khamsata asyarah, isyarah kepada madhab di Hanifah. Fa innahu qawla qawlan la dalila alaihi min jihadis syar'i, ini ada, dia telah mengatakan satu dalil atau suatu perkataan yang tidak ada dalil dari sisi syariat. Wa hiya taqdiratun mutaqabilah, dan ini merupakan ukuran-ukuran hari yang saling bertentangan, yang saling bertolak belakang. Faqad tadammanat hadhil aqwal, dan telah mengandung pendapat-pendapat ini, pendapat ini mempunyai kandungan taqsiman nasi ila thalathati aqsam, ya, memberikan pengertian bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, dan ini yang mereka bagi, ya, orang-orang yang menyebutkan batasan-batasan ini, mereka membagi manusia itu ada 3 bagian. Antum sudah tahu Syekhul Islam membagi berapa? 2 saja berdasarkan dalil, sedangkan mereka ini membagi menjadi 3 bagian. Ila musafir, yang pertama orang itu musafir, yang kedua wa ila muqimin mustautin, orang yang mukim, ya, tapi mungkin mustautin namanya. Nah, siapa mereka? Wa huwa alladhi yanwil maqam fil makan, yaitu orang yang mereka itu tinggal di tempat tersebut dan mempunyai niat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Paham ini, ikhwan? Ini namanya mukim mustautin. Orang yang mukim yang hendak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggalnya. Ya, wa hadha huwa alladhi, dan yang demikian inilah, ya, tan'aqidu bihil jum'ah wa tajibu alaih, orang yang jenis kedua ini mukim mustautin itu, maka orangnya mukim, sholatnya harus disempurnakan, dia harus sholat Jum'at, dia wajib berpuasa dan seterusnya. Paham ini? Hah? Nah. Wa hadza yajibu alaihi itmamu shalah bila nisa, dan orang yang seperti ini wajib hukumnya menyempurnakan salat, dan ini tidak ada perselisihan. Ya. Fa innahul muqim al muqabil lil musafir. Karena kedudukannya sebagai mukim yang merupakan tolak belakang daripada musafir. Wasali, jenis yang ketiga. Nah, inilah yang ditambah. Ya. Mukimun ghairu mustautin. Orang yang mukim tapi tidak mustautin. Tidak mustautin itu yakni tidak ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Misalnya dia datang ke Surabaya. Saya di Surabaya insyaallah selama 20 hari. Setelah itu kembali karena ada tugas. Hah? Ataukah misalnya ke Jakarta. Saya insyaallah Jakarta selama 1 bulan. Setelah itu saya kembali karena itu hanya tugas. Nah, selama dia di Jakarta, kata mereka itu statusnya sebagai apa? Mukim. Mukim apa? Ghairu mustautin. Dia mukim tapi tidak berniat untuk menjadikan daerah itu sebagai tempat tinggalnya. Paham tempat ikhwan? Nah. Ya. Maka ketiga golongan yang ketiga ini kata mereka, ya, pendapat-pendapat yang membatasi hari-hari tersebut, aujabu alaihi itmam shalah, wajib hukumnya menyempurnakan salat, tidak boleh dikosor. Hah? Nah. Wasiyam, dan juga berpuasa. Wa aujabu alaihil jumu'ah, dan mereka juga mewajibkan atasnya sholat Jumat. Sebagian pendapat. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan la tan'aqidu bihil jumu'ah. Mereka tidak wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau sholat lima waktu wajib disempurnakan. Sholat Jumat tidak wajib hukumnya sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka mukim yang bukan mustautin. Ini pendapat Hanabilah yang demikian. Ya, kalau sholat lima waktu wajib disempurnakan, tidak boleh dikosor. Tapi Jumat, oh, tidak wajib hukumnya. Karena yang wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat apabila seorang itu mustautin. Apabila seorang itu menjadikan itu sebagai daerah. Nah, kemudian puasa. Nah, mereka juga menyatakan tidak wajib atas mereka berpuasa. Karena puasa itu wajib hanya bagi orang yang mustautin. Adapun kalau seorang itu ghairu mustautin, tidak wajib. Tapi sholat lima waktu wajib sempurnakan. Nah, ini manzilah bainal manzilatain. Paham ini ikhwan? Orang memberikan batasan, jadikan ini sebagai suatu kedudukan. Bainal manzilatain. Manzilah musafir dan manzilah mukim. Dari sisi melaksanakan sholat lima waktu, dia sebagai mukim. Dari sisi tidak wajib mereka sholat Jumat ataukah tidak wajib mereka puasa, sebagai apa? Musafir. Nah, kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza taqsimu, dan pembagian ini, wa huwa taqsimul muqimi ila mustautin wa ghairi mustautin, yaitu melakukan pembagian mukim menjadi mustautin dan bukan mustautin. Taqsimun la dalila alaihi min jihati syara', merupakan pembagian yang tidak ada dalilnya dari sisi syariat. Wala dalila ala annaha tajibu ala man la tan'aqidu bih, dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan bahwasanya dia wajib untuk melaksanakan apa-apa yang tidak sah pada dia untuk kemudian dia melaksanakan sholat Jumat tersebut. Bal man wajabat alaihi in aqadat bih, bahkan siapa yang wajib atas dia ya salat waktu tersebut maka sah Jumatnya. Wa hadza innama qalu lima athbatu muqiman yajibu alaihi al-itmam wasiyam wa wajaduhu ghairu mustautin, dan yang demikian ini sesungguhnya mereka mengatakan hal tersebut karena mereka menetapkan ada satu macam yang dikatakan sebagai mukim yang wajib atas mereka untuk menyempurnakan dan wajib atas mereka untuk melaksanakan puasa, dan mereka mendapatkan orang ini ghairu mustautin, orang yang tidak menjadikan daerahnya tersebut sebagai daerah tempat tinggal. falam yumkin ayyakulu tan aqidu bihil jum'ah. Ya, maka mereka tidak mungkin mengatakan bahwa orang yang seperti ini karena tidak ingin menjadikan tempat tinggalnya bahwa Jumatnya itu boleh, yakni diwajibkan atas dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka sesungguhnya Jumat itu, kata mereka, pendapatnya, salah satu syaratnya, innama tan'aqidu bil mustautin, hanya bisa dilakukan apabila mereka itu statusnya sebagai mustautin, mukim yang mustautin. Lakinna ijabal jum'ati ala hadha wa ijabal siyami wal itmami ala hadha, hadha huwa alladhi yuqalu innahu la dalila alai bal huwa mukhalifun lisyara. Lalu kata beliau, mewajibkan Jumat atas orang yang golongan seperti ini, lalu mewajibkan puasa dan menyempurnakan sholat, sedangkan Jumat tidak wajib atas orang yang modelnya seperti ini, inilah yang kami katakan bahwa ini tidak ada dalilnya, kata beliau. Bahkan ini menyelisih syariat. Fa inna hadhihi halun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Makkah fi ghazwatil fath. Karena inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah pada pembukaan kota Makkah. Wa fi hajjatil wada, dan pada hajjatul wada, kenapa? 10 hari. Wa haluhu bi Tabuk. Ini juga keadaannya Rasulullah ketika beliau berada di Tabuk. Bal wa hadhihi halu jami'il hajij alladziina yaqdumuna Makkah liyaqdu manasikahum tsumma yarji'u. Dan yang demikian ini pula lah keadaan seluruh orang-orang yang berhaji, yang mereka datang ke kota Makkah dalam rangka untuk menunaikan haji mereka, kemudian setelah itu mereka pulang kembali. Waqad yaqdumu ar-rajulu bi Makkah rabi'a dzulhijjah. Terkadang seseorang datang ke kota Makkah, mereka tiba di sana tanggal 4 Dzulhijjah. Iya kan? Waqad yaqdumu qabla dzalik. Ya. Terkadang mereka datang sebelum itu, sebelum tanggal 4 Dzulhijjah. Mungkin tanggal 3, mungkin tanggal 2, mungkin tanggal 1. Iya kan? Nah, sedangkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah tiba waktu itu ke Makkah hari keberapa? Hari ke-4. Subharabi'ah. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Beliau 4 hari berada di Makkah. Dan beliau mengqasar sholatnya. Nah, terkadang para jemaah haji mungkin ada yang datang sebelumnya, sehari sebelumnya, ataukah 2 hari sebelumnya, ataukah sebulan sebelumnya, mungkin saja. Nah, waqad yaqdumu qabla dzalika bi yawm aw ayyam. Ya. Mungkin ada seorang datang sebelum hari itu ataukah berapa hari sebelumnya. Waqad yaqdumu ba'da dzalik. Mungkin juga datang setelah tanggal 4. Wa hum kulluhum musafirun. Sedangkan mereka ini statusnya mereka semua adalah orang-orang yang musafir. La tajibu alaihim jum'atun wala itmam. Tidak wajib atas mereka Jumat, tidak wajib pula mereka untuk menyempurnakan salatnya. Wa nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima subha rabi'atin min dzulhijjah. Wakana yusalli rakatain. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba pada tanggal 4 dari Dzulhijjah, lalu kemudian beliau salat 2 rakaat. Lakin min aina lahum annahu law qadima subhat thalithatin wa thaniyatin kana yutim wa ya'muru ashabahu bil itmam. Dari mana mereka mengambil dalil dengan penyebutan tanggal 4-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian itu dijadikan sebagai batasan. Dari mana mereka menyatakan bahwa kalau misalnya Rasulullah SAW datang tanggal 3 atau ke tanggal 2, maka Rasulullah menyempurnakan dan memerintahkan para sahabat untuk menyempurnakan. Mana dalilnya? Laisa fi qawlihi wa amalihi ma yadullu ala dzalik. Maka tidak ada dalil dari perkataan dan amalan yang menunjukkan atas apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walau kana hadza haddan fasilan. Kalau yang seperti ini, ya, 4 hari itu dijadikan sebagai batas pembeda bainal muqim wal musafir, antara seorang mukim dan musafir, tabayyanahu lil muslimin, ya. Tentunya Rasulullah SAW akan jelaskan pada kaum muslimin. Paham ya, kawan? Ya, yang jadi masalah sekarang, tinggalnya 4 hari Rasulullah SAW di Makkah. Apakah 4 hari itu ketentuan dari Rasulullah? Dalam artian kalau beliau 5 hari maka beliau musafir, atau itu adalah perkara yang sudfah? Yani kebetulan saja beliau tinggal di situ selama 4 hari, bukan suatu ketetapan begitu. Paham ini? Nah, sebagaimana yang lain, Rasulullah SAW misalnya ya, ketika berhaji, tentunya beliau buang air kecil, beliau buang air besar, ya, di tempat ini, di tempat itu. Apakah juga perbuatan-perbuatan Rasulullah ini juga wajib diikuti? Tentunya tidak, karena bukan syarat, bukan suatu pembatasan. Nah, tidak semua yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam ya, keberangkatan beliau menuju ke Makkah tersebut harus diikuti. Kalau diikuti akan diikuti cara buang airnya. Yani gimana Rasulullah buang air? pada tempat-tempat yang mana beliau buang air. Ya? Paham ya, ikhwan? Nah, akan tetapi itu merupakan perkara yang kebetulan. Rasulullah ingin buang hajat, maka beliau buang hajat dimanapun beliau berada. Nah, demikian pula bilangan tersebut. Sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan bahwa tinggal di Makkah 4 hari, yang apabila lebih dari hari tersebut, maka beliau menjadikan sebagai atau meniatkan dirinya sebagai seorang yang mukim. Dari mana ini? Nah, kalau ada pembatasan, tentunya akan dijelaskan pada kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da id hadahum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka. "Hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Sampai Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan pada mereka apa-apa yang mereka bertakwa dengannya. "Wa tamyizu bainal muqimi wal musafir biniyati ayyamin ma'dudati." Dan membedakan antara mukim dan musafir dengan niat beberapa hari-hari tertentu, jumlah hari-hari tertentu. Yuqimuha, yang dia berniat mukim padanya. Laisa huwa amran ma'luman. Ini bukan perkara yang dimaklumi dan diketahui. La bisyar'in wala lughatin wala urf. Tidak berdasarkan syariat, tidak pula berdasarkan bahasa, apalagi berdasarkan kebiasaan. Ya. Wa rakhasa lil muhajiri ay yuqimaha. Dan Rasulullah memberikan keringanan bagi para muhajirin untuk tinggal beberapa hari di kota Mekah. Diberikan keringanan. Ya. Falau arada al muhajiru ay yuqima aktsar min dzalika ba'da qada'in nusuk lam yakun lahu dzalik. Yang sekiranya seorang muhajir apabila beliau menginginkan untuk tinggal lebih dari itu setelah menunaikan ibadah haji, lam yakun lahu dzalik, maka tidak ada atas dia untuk menyempurnakan sholat tersebut. Walaysa fi hadza ma yadullu ala anna hadhihi al-muddata farqun bainal musafir wal muqim. Dan sama sekali tidak ada dalam perkara ini dalil yang menunjukkan bahwa bilangan tersebut merupakan pembeda antara musafir dengan mukim. Balil muhajiru mamnu'un ay yuqima bi Makkah aktsar min thalathin ba'da qada'in manasik. Bahkan seorang yang muhajir itu terlarang untuk tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari setelah menunaikan ibadah haji. Dan insyaallah sisanya kita akan bacakan di pertemuan yang berikutnya. Masih ada 2 lembar. Ini penting untuk kita selesaikan insyaallah taala. Kita insyaallah sampai di sini, taqabbalallahu.